Jemaah sekalian, kita masuk hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-15. Qala rahimahullah wa an Abi Hamzata Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laullahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Muttafaqun alaih. Sungguh Allah lebih senang, lebih gembira dengan taubatnya hambanya, dengan taubatnya seorang hambanya, dibandingkan seorang dari kalian yang menemukan kembali hewan tunggangannya yang sebelumnya telah hilang di satu padang yang luas, satu padang pasir yang luas. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Muslim, laullahu asyaddu farhan bitaubati abdihi. Sesungguhnya Allah lebih senang, lebih gembira dengan taubatnya seorang hambanya, hina yatubu ilaih, tatkala dia bertobat kepada Allah, min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin, dibanding seorang dari kalian yang berada di atas hewan tunggangannya di sebuah padang yang luas, padang pasir yang luas. Fanfalatat minhu wa alaihi wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Lalu hewan tunggangannya itu menghilang darinya, padahal di atas hewan tunggangan tersebut ada makanannya dan minumannya, ada perbekalannya di padang pasir tersebut. Fa'aisa minha. Lalu dia pun sudah berputus asa dari menemukan hewan tersebut. Entah hewannya udah lari kemana. Dia sudah cari kesana kemari, hewannya enggak ketemukan. Maka dia pun sudah putus asa untuk mencarinya. Iya. Fa atasyajaratan fattaja'a fi dhilliha. Maka dia datang pada sebuah pohon, lalu dia berbaring di bawah naungan pohon tersebut. Wa qad aisa min rahilatihi, dan dia sudah putus asa untuk menemukan hewan tunggangannya. Padahal di situ ada apa namanya, perbekalannya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, dia sudah menunggu mati sudah. Ini sudah enggak mungkin selamat. Ini kondisi pada umumnya di padang pasir yang luas, enggak ada perbekalan, jarang orang bisa keluar hidup-hidup. Iya. Fa bainama huwa kadzalik, maka ketika dia dalam keadaan seperti itu, dia sudah putus asa, dia sudah merasa enggak mungkin lagi ditemukan, ya, di padang yang luas enggak mungkin lagi ditemukan. Dalam keadaan dia seperti itu, idza huwa biha qa'imatan indahu, tiba-tiba muncul hewan tunggangannya tersebut berdiri di sisinya. Fa akhadha bi khitamiha, lalu dia pun mengambil hewan tersebut dari tali kekangnya, atau dengan memegang tali kekangnya. Summa qala min syiddatil farah, lalu dia pun berkata, karena saking senangnya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Rabbmu. Ya, karena saking senangnya, akhta'a min syiddatil farah, dia salah ucap karena saking senangnya. Ya, sampai-sampai dia salah ucap. Harusnya dia mau mengatakan, ya Allah, engkaulah Rabbku dan aku adalah hambamu. Ini ucapan menunjukkan dia sangat bersyukur kepada Allah, dan dia betul-betul memahami Allah yang memberikan pertolongan kepadanya. Tapi karena saking senangnya dia sampai salah ucap, ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ya, jemaah sekalian, saking senangnya dia sampai salah ucap. Dia mau mengucapkan sesuatu yang di situ mengandung pujian dan pengagungan kepada Allah, dia malah mengucapkan ucapan yang merendahkan Allah. Ucapan kekufuran. Kenapa jemaah sekalian? Enggak sengaja, karena saking senangnya. Nah, makanya kita sudah bisa bayangkan betapa senangnya orang tersebut. Tapi jemaah sekalian, ternyata Allah lebih senang darinya tatkala menerima taubat seorang hamba. Ya, orang itu sudah berada di puncak kesenangan. Saking senangnya dia salah ucap. Salah besar, kesalahan yang sangat dahsyat. Dia mau beribadah malah melakukan kekufuran, tapi enggak sengaja. Itu menunjukkan luar biasa, senangnya luar biasa. Iya. Karena itu menunjukkan dia selamat. Dia seakan-akan baru saja selamat dari kematian. Iya. Kalau kita misalkan di pesawat ya terjadi goncangan hebat. Kemudian alhamdulillah kita bisa melalui goncangan itu sampai kita mendarat dengan selamat. Itu luar biasa senangnya. Iya. Luar biasa senangnya. Kurang lebih seperti itu. Orang yang sudah sangat ketakutan, sudah putus asa, menunggu mati, tiba-tiba selamat. Allah selamatkan. Saking senangnya sampai-sampai dia salah ucap. Ternyata jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala lebih senang dengan taubatnya seorang hamba dibanding orang tersebut. Baik. Jemaah sekalian, di dalam hadis ini ada sejumlah pelajaran yang sangat berharga. Berikut kita ringkaskan dari penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan sedikit tambahan dari para ulama yang lainnya. Pertama, dalam hadis ini dikatakan, hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini ada sejumlah pelajaran bagi kita yang sangat berharga. Anas bin Malik adalah salah seorang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya jemaah sekalian, beliau bisa jadi pembantu? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, Anas waktu itu baru berumur 10 tahun. Ya. 10 tahun, masih kecil. Berarti Rasulullah SAW meninggal umur beliau berapa tahun jadinya? Hah? Berarti jadi berapa tahun? Ketika Rasulullah SAW datang beliau baru 10 tahun. Ketika beliau meninggal berarti berapa tahun beliau? Hah? Berapa? 20, ya kan? Rasulullah SAW di Madinah 10 tahun. Berarti Anas bin Malik ketika Rasulullah SAW meninggal baru 20 tahun. Tapi jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Anas masuk ke rumah beliau sebagai seorang pembantu, keluar menjadi seorang ulama besar. Ya. Yeah. Keluar menjadi seorang ulama besar. Kalau pembantu masuk ke rumah kita, tetap aja seperti itu. Ya. Yeah. Masuk sebagai pembantu, keluar sebagai pembantu. Ya, ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Orang di rumah kita, kita wajib mendidik mereka, walaupun itu hanya pembantu. Iya. Apalagi pembantu yang lawan jenis. Itu harus kita berikan padanya pendidikan adab. Ada batas-batas dia di ruangan mana? Ruangan khusus pembantu. Enggak boleh masuk di ruangan keluarga yang di situ ada pria dan wanita, ya. Dia enggak boleh masuk, dia harus punya batas-batas sebagai pembantu, kecuali dia harus minta izin dulu. Ya. Demikian pula bagaimana berpakaiannya. Ini hati-hati. Ya. Demikian pula dengan para sopir. Dia punya adab dengan istri kita. Ya, tidak boleh kita biarkan istri kita pergi di bawah sopir tanpa ada mahram yang menemani. Jadi harus kita ajarkan dan kita didik dan kita amalkan adab-adab bersama para pembantu. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, masuk sebagai pembantu, keluar sebagai ulama besar. Anas bin Malik tercatat satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini hasilnya. Hasilnya di kemudian hari. Beliau termasuk satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sudah sejak dari kitab atau dari bab ikhlas sampai bab ini sudah berapa hadis Anas bin Malik kita sebutkan, dan nanti lagi akan banyak hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, beliau bersaing dengan Abu Hurairah, walaupun tidak ada yang mengalahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam periwayatan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Iya. Dan juga jemaah sekalian, karena beliau pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberkahi. Diberkahi hartanya dan dibanyakkan anaknya. Ya, berapa Anas bin Malik, anaknya Anas bin Malik jemaah sekalian? Anak-anaknya itu lebih dari 100 orang. Iya. Anaknya lebih dari 100 orang. Anaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, berkah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gimana ceritanya beliau bisa jadi pembantu dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama datang ke Madinah, ibunya langsung membawakan Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung diserahkan. Ya Rasulullah, ini Anas bin Malik siap membantumu. Ya. Artinya sengaja ibunya menjadikan beliau sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud belajar dan sekaligus berkhidmah kepada orang yang berilmu, kepada orang soleh. Ya, makanya para ulama juga menjelaskan di sini ada pelajaran bagi kita, adab sebagai seorang penuntut ilmu berkhidmah kepada para guru, dan juga adab kaum muslimin untuk berkhidmah kepada para ulama dan orang-orang saleh. Iya. Ini pelajaran yang bisa kita petik. Dan juga pelajaran bagi setiap orang tua untuk membawa anaknya kepada para guru agar dia belajar dan memberikan motivasi kepada anaknya untuk membantu dan berkhidmah kepada guru-gurunya. Ini pelajaran bagi setiap orang tua. Ya. Kemudian ibunya sekaligus minta didoakan. Ya Rasulullah, doakan ya pembantumu ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan beliau. Iya. Subhanallah. Banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita petik pelajaran dari kehidupan Anas bin Malik selama membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membantu beliau banyak, bukan hanya Anas bin Malik. Namun Anas bin Malik salah satunya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya Allah sangat senang terhadap taubatnya seorang hamba. Maka ini motivasi bagi kita untuk senantiasa bertaubat, karena ini menunjukkan kecintaan Allah yang sangat besar terhadap orang yang bertaubat kepadanya. Sebagaimana juga dalam ayat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan senantiasa menyucikan diri. Menyucikan diri di sini juga kata para ulama mencakup menyucikan diri secara hissiyah dan maknawiyah, yaitu menyucikan diri dari hadis dari hadas, ya, dari hadas dan najis, dan juga menyucikan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan senantiasa menyucikan diri. Maka hadis ini menunjukkan kecintaan Allah terhadap orang yang bertobat. Iya. Tetapi jemaah sekalian, ini tidak sedikit pun menunjukkan Allah membutuhkan taubat kita atau amalan kita, sama sekali tidak. Allah Maha Kaya. Andaikan seluruh makhluk bermaksiat, tidak sedikit pun mengurangi kekayaan Allah, keagungan dan kebesarannya. Andaikan seluruh makhluk bertaubat dan taat kepada Allah, juga tidak menambah kekuasaan dan keagungannya, karena kekuasaan dan keagungan Allah sudah berada pada puncak keagungan dan kekuasaan. Ya, ini pelajaran yang penting yang bisa kita petik. Kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis ini terdapat motivasi yang sangat besar untuk bertobat kepada Allah, karena Allah mencintainya dan karena makhluk akan mendapatkan kemaslahatan. Ya, jadi bukan karena Allah yang mendapatkan maslahatnya, melainkan makhluk itu sendiri. Maka dalam hadis ini terkandung motivasi yang sangat besar bagi kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Makanya dalam hadis ini juga ada pelajaran agar kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Jadi jangan sampai seseorang berprasangka buruk kepada Allah. Itu orang berprasangka buruk kalau dia putus asa dari rahmat Allah. Misalkan dia mengatakan, sudahlah, saya enggak usah tobat, saya sudah terlalu banyak dosa, Allah tidak akan mengampuni dosa saya. Ini namanya putus asa. Justru Allah sangat senang tatkala dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, tobat yang Allah senang kepadanya adalah tobat yang memenuhi syarat-syarat tobat. Iya. Bukan tobat yang palsu. Tobat yang dusta, mengaku tobat tapi dia tidak memenuhi syarat-syarat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia mengaku tobat tapi dalam hatinya masih ada keinginan untuk melakukan dosa itu di masa yang akan datang, berarti dia tidak memenuhi syarat taubat. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, penetapan sifat al-farahu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu senang, Allah gembira. Sebagaimana juga Allah memiliki sifat murkah, marah, mencintai. Karena semua itu terdapat di dalam dalil-dalil yang sahih, baik dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini dikatakan Allah sangat senang, bahkan lebih senang. Ya, maka wajib bagi kita mengimani ini salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetapi jemaah sekalian, tidak boleh kita menyamakan senangnya Allah dengan senangnya makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi, ini dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, imani sifat itu. Yang kedua, nafikan penyerupaan. Iya. Nafikan penyerupaan. Makanya di sini ada dua kelompok yang menyimpang. Yang pertama, dia tidak mau mengimani dengan akal-akalan, logika. Ya, kadang dia mengatakan, kalau saya mengimani Allah senang, berarti saya samakan Allah dengan makhluk. Ini namanya logika. Ya, menolak dalil dengan akal-akalan. Ya, kan makhluk juga senang. Makhluk juga senang. Makhluk punya sifat senang dan gembira. Kalau dia mengatakan, kalau saya mengimani Allah senang, atau Allah marah, atau Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, dia katakan, kalau begitu saya samakan Allah dengan makhluk, kalau begitu saya tolak ini. Iya, ini salah besar. Hendaklah kita tetap imani, dan kita tidak samakan Allah dengan makhluk. Selesai sudah, mudah sekali. Iya, karena jemaah sekalian, kesamaan penamaan itu tidak melazimkan kesamaan bentuk. Jangankan antara Allah dengan makhluk, antara sama makhluk saja enggak melazimkan. Contohnya, manusia punya kaki, ayam juga punya kaki, tapi ternyata enggak sama, ya, enggak sama. Demikian Allah memiliki wajah, manusia juga punya wajah, enggak mungkin sama, ya. Lebih patut untuk tidak sama. Kalau antara makhluk saja tidak sama, padahal penamaannya sama, maka antara makhluk dengan Allah tentu lebih patut untuk tidak sama. Iya. Dan juga jemaah sekalian, pada hakikatnya orang yang punya logika demikian justru dialah yang telah menyamakan Allah dengan makhluk. Iya. Di mana dia samakan Allah dengan makhluk, jemaah sekalian? Di dalam benaknya. Ya, contoh lain yang sering mereka menolak sifat istiwa bagi Allah. Allah istiwa di atas arsy. Kenapa? Karena dia gunakan logika makhluk. Apa logika makhluk? Kalau Allah di atas arsy, berarti butuh kepada arsy. Itu dia gunakan logika makhluk. Nah inilah apa namanya inti kesalahannya. Dia gunakan logika makhluk. Nah, padahal hakikatnya dia yang sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Dia samakan di mana? Di dalam benaknya. Dia bayangkan dulu kan, kalau saya meyakini Allah istiwa di atas arsy, berarti saya samakan dengan makhluk. Dia sudah samakan di dalam benaknya. Baru kemudian dia tolak. Jadi dia lakukan dua kali. Dia samakan Allah dengan makhluk, baru kemudian dia tolak sifat ini. Dia tidak mau mengimani. Sama juga dengan di sini. Iya. Dia bayangkan dulu Allah itu sama dengan makhluk. Kalau Allah senang, berarti sama dengan makhluk. Itu dia sudah, namanya dia sudah bayangkan. Dia sudah samakan Allah dengan makhluk dalam benaknya. Baru kemudian dia hilangkan sifat ini. Ini yang pertama yang harus kita jauhi. Yang kedua yang harus kita jauhi adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi tetap kita imani, ini adalah sifat Allah, tetapi jangan kita samakan Allah dengan makhluk. Kalau begitu pertanyaannya, seperti apa senangnya Allah? Maka senangnya Allah itu adalah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Seperti apa persisnya kita enggak tahu. Seperti apa wajah Allah? Imani, wajah Allah itu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Persisnya seperti apa kita enggak tahu. Seperti apa Allah istiwa? Imani saja. Istiwanya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, yang tidak sama dengan istiwanya makhluk. Tapi bentuknya seperti apa kita enggak tahu. Kenapa kita enggak tahu jemaah sekalian? Ya Allah enggak beritahu. Ya, Allah yang enggak beritahu kepada kita. Jangan kita paksakan diri. Iya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran lainnya, Rasul Ibn Thaymin rahimahullah, dalam hadis ini terdapat dalil bahwasannya seseorang apabila tidak sengaja kemudian mengucapkan ucapan-ucapan kekufuran, maka tentunya dia tidak dikafirkan. Iya. Inilah jemaah sekalian, salah satu dalil yang menunjukkan kepada kita bahaya terburu-buru dalam mengkafirkan. Iya, bahaya kan? Makanya ulama menjelaskan harus ada terpenuhi dulu syarat-syarat pengkafiran. Jadi andaikan orang itu sudah betul-betul melakukan kekafiran sekalipun, enggak otomatis dia bisa divonis kafir. Enggak otomatis. Harus terpenuhi dulu padanya syarat-syarat pengkafiran dan terangkat penghalang-penghalangnya yang dapat, yang apa namanya, yang menghalanginya untuk dikafirkan. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan kepada kita salah satu penghalang pengkafiran seseorang, yaitu apa? Enggak sengaja. Iya, enggak sengaja. Makanya kita harus tahu dulu dia mengucapkan ucapan kekufuran atau melakukan kekufuran sengaja atau tidak. Jangan-jangan dia enggak sengaja. Itulah sebabnya kata para ulama harus ada iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah kepadanya. Makanya mengkafirkan itu enggak sembarang, harus orang yang berilmu. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menegaskan sepatutnya yang mengkafirkan itu hanyalah para ulama yang menjabat sebagai qadi. Sehingga orang yang melakukan kekafiran itu dihadirkan di pengadilan syariat, kemudian dipelajari dulu kasusnya. Kemudian dia diadili, ditegakkan hujjah, baru kemudian diputuskan dia dikafirkan atau tidak. Iya. Ini peringatan bagi setiap penuntut ilmu, bahaya sekali mudah mengkafirkan, dan ini adalah sifat orang-orang khawarij. Makanya hadis yang menunjukkan orang itu sudah jelas-jelas melakukan kekafiran, tapi dia enggak bisa dikafirkan. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Di antaranya adalah tidak sengaja. Iya. Dia sudah jelas-jelas dia katakan, "Wahai Allah, Engkau adalah hamba-Ku. Aku adalah Rabb-Mu." Ini sepakat seluruh ulama ucapan kekufuran. Kafir siapa yang mengatakan ini dengan sengaja. Tapi dia tidak sengaja. Ya, dia tidak sengaja. Penghalang yang lainnya adalah karena ketidaktahuan. Penghalang yang lainnya adalah karena lupa. Penghalang yang lainnya karena dipaksa. Ini empat penghalang pengkafiran yang mungkin insyaallah dibahas di dalam, lebih detail dibahas dalam pelajaran akidah. Ini empat penghalang pengkafiran: tidak sengaja, tidak tahu, lupa, atau dipaksa. Ya, Faedah terakhir, Syekh Ibnu Utsaimin juga mengatakan sama dengan kasus lain, kalau orang gak sengaja dia mengatakan saya ceraikan istri saya misalkan, maka tidak jatuh talak karena dia gak sengaja ya. Dan yang semisalnya dia tidak dihukumi apa-apa sebab dia tidak sengaja melakukannya. Baik, jemaah sekalian, waktu kita sudah habis. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.